Kita terkena musibah tertipu sebelah uang. Apakah itu termasuk orang yang didolimi atau teraniaya? Iya, Anda ditipu, didolimi. Maka saat itu Anda banyak doa. Doain kami semoga pondoknya cepat besar, manfaat, tanahnya lebar. Dan semoga orang yang mencuri itu mengembalikan kepada Anda. Nah, sebab doanya orang didolimi itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kelegaan hati, pertama hati Anda tentram. Kemudian setelah itu doa Anda akan dimudah dikabul. Jangan doain yang jelek-jelek lah. Sebaiknya sikap apa supaya menerima musibah itu? Ya, kenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah kepada seorang muslim mukmin kecuali karena Allah ingin mengampuni dosa atau ingin mengangkat derajat atau ingin Allah membuatkan pahala yang banyak nanti di akhirat.